بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، اما بعد. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بقوله تعالى: والقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون wa'alamatin. Dan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dalam firman Allah Ta'ala: dan Allah menancapkan di bumi rawasi. Rawasi itu apa? Gunung-gunung yang gede. Antamida bikum. Agar supaya tidak bumi tersebut mengguncangkan kalian. Jadi bumi diperkuat oleh Allah Ta'ala dengan adanya gunung-gunung yang besar, agar supaya tidak menjadikan kalian berguncang dengan bumi tersebut. Wanharon wasubula. Demi juga Allah membentangkan sungai-sungai dan jalan-jalan. La'allakum tahtadun, supaya kalian bisa mengambil petunjuk. Petunjuk yang hissi, berupa jalan yang bisa dilalui atau arah. Wa'alamatin, syaitnya adalah wa'alamatin. Wa qawluhu alamat maktubun alamat taqaddama mimma dzakarahu fil ard. Maka firman Allah Ta'ala alamat di sini diatafkan atas apa yang telah lalu dari apa yang disebutkannya sebagai petunjuk. Karena di sana tadi ilatnya la'allakum tahtadun, adanya sungai-sungai dan jalan-jalan dan gunung-gunung. La'allakum tahtadun wa alamat. Sumasta'nafa baqala wa bin najmi hum yahtadun. Kemudian datangkan qaul baru. Maka Allah Ta'ala berfirman dengan bintang yang ismu jenis, tentunya bintang tertentu yang banyak jenisnya yang bisa diambil sebagai petunjuk arah atau waktu, dan lainnya dari perkara-perkara yang dibolehkan dalam syar'i sebagaimana yang akan dirinci oleh ahlul ilm dalam syarah untuk bab ini dalam kitab-kitab ini insyaallah ta'ala akan kita lewati. Zakara ibn Jarir yang ada ibn Abbas bimaknahu. Ibn Jarir menyebutkan dari Abdullah ibn Abbas semakna dengan apa yang di atas. Kadang mu'alif mendatangkan dengan ringkas, dengan syarat ringkas tidak membuat cedera dari kalam yang asal. kalam yang mengkul dari koilnya. Waqad ja'atil ahadisu anin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ibtali ilmi tanzim, yani ilmu tanzim yang muharram. Terus datang beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membatalkan ilmu perbintangan yang diharamkan, yang mengandung bid'ah dan sihir, yang mengandung ilmu yang berhubungan dengan perkara khurafat, enggak ada hakikatnya. Sebagaimana telah lewat, bahwa perkara ini adalah hakikatul lahu, enggak ada hakikatnya. Kekaulihi sebagaimana dalam firman Allah sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tabasa su'batan min nujum faqad tabasa su'batan min as-sihr zata ma zata. Iktabas mengambil mencuplik su'bah, suatu cabang dari ilmu perbintangan, maka sungguh dia telah mengambil cabang dari sihir zada ma zada, yakni sesuai kadar apa yang dia ambil, semakin banyak semakin banyak dosanya. Betul. Semakin banyak semakin banyak dosanya, semakin banyak korbannya, semakin beresiko. Zada ma zada. Dia menambah apa yang dia tambah sesuai dengan kadar yang dia ambil, maka resikonya apa semakin besar dari sisi keburukannya. Dalam ta'liq hadis ini riwayat Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Ibnu Abbas. Wan Raja Abni Haywata anan Nabiya Sallallahu alaihi wa ala alaihi wa sallam kala. Haywa bukan haywan, Raja Abni Haywa. Bahasa Nabi Sallallahu alaihi wa sallam menuturkan, inna mimma akhafu ala ummati atas diqa bin nujum wa takziba bil qadar wa haifal a'immah. Sesungguhnya dari apa yang ku takutkan atas umatku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tasdiqa membenarkan ilmu perbintangan, yakni dari yang dilarang, karena bukan semuanya dilarang, dan mendustakan takdir, wa haif mananya bahat curang, jaur, dulum, kedoliman para a'immah, para penguasa. Ini termasuk alamun min a'lami nubuwwah, tanda dari tanda-tanda kebenaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi, mengkhabarkan apa yang akan terjadi dan telah terjadi sebagaimana yang kita lihat, mendustakan takdir, juga membenarkan ilmu perbintangan yang diharamkan, dan juga betapa banyaknya para penguasa yang zalim, yang curang. Illa man rahimallah. Rawahu Abdu bin Humaid. Ada sendiri katanya Abdu bin Humaid. Wa an-Nabi Mihjan marfu'an. Ada yang marfu'. Ya ini masyarakat Nabi SAW. Akhafu ala ummati salasa. Ku khawatirkan atas umatku tiga golongan dari manusia, haifal a'immah, curangnya para penguasa, wa imanan bin nujum, dan banyaknya orang yang beriman dengan perbintangan yang tadi telah diharamkan, wa takdziban bil qadar, dan mendustakan takdir. Dan ini sebagaimana telah kita ketahui dari kalangan Qadariyah, Mu'tazilah. Qadariyah dari dua bagiannya, Rawi Ibn Asakir wa hasanahu Suyuti. Wa Anas radhiyallahu anhu marfu'an. Dan juga dari Anas radhiyallahu anhu hadis yang marfu, maknanya sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhafu ala ummati ba'di khoslataini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku takut atas kutakutkan atas umatku setelahku khoslataini, dua sifat, dua perangai. Satu, takdiban bil qadar wa imanan bin nujum, mendustakan takdir dan beriman dengan perbintangan. Rawah Abu Ya'la wa Ibn Adi. Tadi punya nama Khattab gitu. Khattab itu Khattab. Khattibi. Al-Khattibu. Punya yang lain. Al-Khattibu gitu. Tadi punya nama mungkin salah. Al-Khattab. Wal-Khattab fi kitab Nujum. Di Wal-Khattib ya. Kakak ya. Oh. Punya anda pakai alif. Al-Khattab. Wal-Khattab. Tapi insyaAllah yang benar Al-Khattib. Al-Baghdadi. Dalam kitab An-Nujum. Wa hasanahu. As-Suyuti ayatah. Wala hadithu fi dhammi tanzim wa tahdhir minhu kasiratun. Dan beberapa hadis dalam celaan terhadap ilmu perbintangan yang diharamkan, sekalian juga tahdir, peringatan dari menggunakan ilmu perbintangan yang diharamkan ini sangat banyak. Dari sallallahu alaihi wasallam sangat banyak. Tentunya mengetahui perkara ini harus dipelajari, bukan malah menjauh dari sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak peduli atau mempelajari tapi mentakwilnya sebagaimana para kahana. Nah, pondok-pondok sufi yang ada di negeri kita ini rata-rata sepulangnya dari mereka mondok menjadi orang yang pandai menyebarkan klenik seperti ilmu perbintangan, ilmu perdukunan, mengetahui pencurian, mengetahui ini dan itu, semuanya dengan ilmu sihir. Bagaimana ya kawan? Qala rahmatullah qawlu wa kariya qatadhatu ta'alluma manazilil qamar walam yurakhis ibnu uyayna fihi. Zakara harfun anhuma yani an Qatada wa an ibni Uyayna. Qatada rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwasanya dia tidak menyukai mempelajari ilmu manazilul qamar, ilmunya berkaitan dengan perjalanannya bulan. Sekarang berada di posisi mana, dan misalnya ibunya juga tidak memberikan keringanan dalam perkara ini. Disebutkan ucapan ini oleh harf dari keduanya, dari kota dasan dari Ibnu Uyayna. Warakhasa fi ta'alluminal manazil Ahmad wa Ishaq. Sementara Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahawai memberikan keringanan dalam mempelajari ilmu manazil, yakni ilmu perbintangan. Tentunya yang dibolehkan yang mubah. Qala al-Khattabi rahimahullah ta'ala, amma ilmu nujum alladhi yudraku min tariqil musahada wal khabari alladhi yu'rafu bi zawalu wa tu'lamu bi jihatul qiblah fa innahu ghairu dakhilin fi ma nuhiya anhu. Ini yang dirinci oleh Imam Al-Khattabi. Beliau seorang alim dari Kabul, ibu kota Afghanistan. Nisbahnya kepada Umar bin Khattab dari pihak ibu. Adapun kata beliau ilmu perbintangan, yang dengan ilmu itu bisa diketahui melalui jalan yang musyahadah. Musyahadah adalah bukan ilmu batin, bukan ilmu klenik, tapi bisa disaksikan dengan mata kepala dan melalui khabar yang diketahui dengannya zawal, yakni zawal syams, dan diketahui juga dengan ilmu tersebut tentang arah kiblat. Maka sungguh mempelajari ilmu perbintangan yang semisal ini tidak masuk dalam perkara yang dilarang darinya, yakni kembali kepada aslul ibahah, hukum asal dibolehkannya mempelajari ilmu tersebut, bukan masuk dalam kategori termasuk wabin najmi hum yahtadun. Ya kan, dan ini dalam perkara-perkara yang mubah. Wa dzalika anna ma'rifata rastidzil laisa syai'an aktsara min anna dzilla ma dama mutanaqisan fasamsu ba'da sa'idatin nahwa wasatis sama' min al-ufuqis syarqi. Wa idza akhadha fi ziyadah fasamsu habitatun min wasatis sama' nahwa al-ufuq al-gharbi. Wada ilmun yasihu idrakuhu bil musahadah. Kenapa termasuk tidak dilarang darinya mempelajari tentang arah kiblat dengan ilmu perbintangan, mengetahui zawal? Kenapa enggak masuk dalam perkara yang dilarang darinya? Karena wadzalika, yang demikian itu, mengenal rastidzil, artinya mengintai, meneliti bayangan, kapan sudah zawal, kapan belum. Ini bukanlah sesuatu yang lebih daripada berupa bahwasanya bayangan itu selama terus berkurang, berarti matahari ba'da sa'idatin setelah naik ke pertengahan langit dari ufuk timur. Dan ini perkara-perkara yang sesuai dengan musyahadah, perkara yang bisa dilihat dengan mata kepala. Dan ilmu ini adalah tidak lebih daripada tadi dikatakan bahwasanya anadzillah madama mutanaqisan, selama bayangan itu berkurang, semakin memendek, berarti matahari setelah dia meninggi mengarah ke pertengahan langit dari arah timur, ufuk timur. Wa idza akhadha fi ziyadah babla, terus bergerak matahari tadi dalam tambahan pergerakannya ke arah barat, berarti sama sahabitoh, matahari menurun dari arah pertengahan menuju ke arah ufuk barat. Wa hadza ilmun, ilmu ini yasihu, dibenarkan untuk diketahuinya dengan musyahadah, mata kepala. Jalan dengan cara itu. Cuma ada beberapa perkara yang sebagai bentuk tambahan, illa anna ala hadisina'a qad tabaruha bima ittakhaduhu minal alat. Melainkan bahwasan sana alu hadisina'a, artinya orang yang memperhatikan, mempelajari ilmu ini, yang menelusuri dan mendalami, mereka membuat tata aturan dengan beberapa apa yang mungkin bisa dipergunakan untuk alat, dijadikannya sebagai pengetahuan yang lebih pasti berupa alat. Alat yastagni nadiru fiha an mura'ati muddatihi wa ma'wa murasadatihi. Alat tadi bisa digunakan untuk bagi orang yang melihat. Dengan alat itu, cukup dengan alat itu untuk memperhatikan waktunya dan murasadatinya. Murasadat itu adalah meneliti, mentelaah. Itu rosok. Inna rabbaka wa bil mirsad. Maknanya apa? Allah senantiasa mengintai kalian. Bagaimana murosot tadi mengintai, diintai tanpa harus diintai, cukup dengan alat ini bisa. Tanpa diintai cukup dengan alat. Walau alam tentang alat tersebut saya sendiri tidak tahu jelas, itu bisa dipakai untuk mengetahuinya. Wa mama istadallu bihi minanujum ala jiatil kiblah fa'inha kawakibu rasodaha ahlul khibroh minal a'immah alladzina la nasukku fi inayatihim bi amriddin wa ma'rifatihim biha wa sidqihim fima akhbaru bihi anha. Dan adapun apa yang dijadikan petunjuk dengan perkara tersebut berupa ilmu perbintangan untuk mengetahui kiblat, maka sesungguhnya ia adalah bintang-bintang yang diintai oleh ahlul khibrah rasadaha, diintai. Oleh ahlul khibrah, orang yang berpengalaman. Ahlul khibrah adalah orang yang berpengalaman, orang yang memiliki ketelitian, khabir. Orangnya, khibrah ilmunya. Orang yang teliti. Dari para a'immah, yakni orang-orang yang memiliki kemampuan dalam masalah ini, yang kita tidak meragukan tentang kepedulian mereka dalam perkara agama, yang kita tidak meragukan tentang pengetahuan mereka tentang ilmu tersebut dan kejujuran mereka dalam apa yang mereka khabarkan dengannya tentang perbintangan tadi. Contohnya mislu ayyusahidaha fi hadratil Ka'bah wa yusahiduha ala halil ghaiba anha. Semisal orang itu menyaksikan Ka'bah di hadapannya langsung dan menyaksikan Ka'bah tadi dalam keadaan dia jauh pun sama. Artinya ketika jauh dari Ka'bah dan ketika di hadapannya Ka'bah itu enggak ada beda dari orang yang berpengalaman tadi, sisi arah yang tepat. Ini bagi yang berpengalaman, yang memiliki khibrah. Mereka mislu ayyusyahidah fi hadrat, hadrat itu di hadapannya langsung. Wisyahiduhalah halil ghaiba, ketika dia menyaksikan Ka'bah dalam keadaan dia jauh darinya. Itu sama. Memiliki kepastian tentang arah yang ditunjuk oleh orang yang berpengalaman tadi, yang teliti. Fakana idraku mulitilalata minha bil muayana wa idrakuna dalika biqabuli khabarihim. Maka menjadilah pengetahuan mereka, para a'immah tadi, yang kita enggak meragukan tentang peduluan mereka dan dengan perkara agama, pengalaman mereka dengan perkara perbintangan tadi, dan kejujuran mereka dalam apa yang mereka khabarkan tentang perbintangan tadi. Pengetahuan mereka itu dilala minha abil mu'ayana. Pengetahuan mereka itu adalah sebagai petunjuk terhadap Ka'bah tadi dengan kayak melihat langsung dengan mata kepala. Sementara kita, pengetahuan mereka kita dari hal tersebut dengan menerima khabarnya mereka, para a'immah tadi. Idkanu indana ghoiro mutahamin bidinihim. Ini jumlah ta'liliyah dengan alasan kenapa kita menerima kabar mereka dan itu sebagai ilmu kita, walaupun kita enggak punya pengetahuan, karena mereka di sisi kita bukanlah orang-orang yang tertuduh dalam agama mereka, ini bukan yang kita curigai, benar-benar memiliki pengalaman yang bisa diterima. Wala muqassirina fi ma'rifatihim, dan juga mereka bukan orang yang memiliki taksir seenaknya sendiri dalam mengenal arah kiblat tadi dengan pengetahuan yang mereka miliki, tapi benar-benar memiliki kemampuan yang mencukupi, yang maksimal. entah habis nukilan dari kalamnya Al-Khattabi rahimahullah ta'ala. Ini namanya di kita terima dari Ahlul Khibra. Bagaimana ya khawak? Dan Ahlul Khibra ini bukan sembarang orang. Bukan semua orang bisa mengklaim. Lihat nomor satu tetapan kaki dari kalamnya Syekh Muhammad Hamid Fiqi rahimahullah ta'ala. Lihat di bawah garis dalam ta'liq setan kaki. Wa haqiqatu ilmil falak, hakikat ilmu falak adalah ma'rifatu harakatin nujum wal kawakib wa tanakulihima. Apa? Hima. Wa tanakuliha wa manaziliha. Hakikat ilmu falak adalah mengenal gerakan perjalanan bintang, nujum dan kawakib, dan perpindahan-perpindahannya, dan manazilnya, dan manzila, tempat-tempat dia beredar. Waqad ukhtiri'ah lima adabati dhalika ala tuhasibatin wa min daratun muqarribatun. Dan sungguh telah dibuat, diciptakan, ukhtiri'ah diciptakan. Karena mana ikhtira adalah membuat sesuatu yang belum ada contoh sebelumnya. Ini dari profesor yang punya kemampuan dalam membuat alat ini. Telah diciptakan untuk mengenal hal tersebut beberapa alat. Alat untuk menghitung. Dan mindorot. Mindorin alat untuk melihat. Mukorribah yang bisa mendekatkan dari yang jauh menjadi dekat, yang kecil menjadi besar. Seperti yang sekarang ini dipakai oleh, ya kan, setiap tahun untuk melihat anak bulan ketika awal Ramadan atau ketika akhir Ramadan. Semuanya mindorot mukorribah. Wa marositu kamilatil asbab. Marosit. Alat-alat untuk meneliti, mengintai, yang alat tadi adalah kamilul asbab, yang alatnya lengkap. Wal alat, kamilul asbab wal alat, wa arafu biha say'an kasiran jiddan minal awalim supliyah. Ini alat-alat tadi, alat untuk mengintai ini, mereka menggunakannya untuk mengetahui banyak perkara yang sekali dari alam apa alam ululwiyah, alam yang ada di atas. Atas bahat ka'anna ala hadil arad, seakan-akan sehingga seakan menjadilah yang di atas tadi seperti di bumi ini, bisa dilihat langsung dengan hal tersebut. Wa kullu dhalika la yasihu ay yukhtalafa fi mutlaqan. Itu seluruhnya enggak boleh, enggak dibenarkan untuk diperselisihkan di dalamnya secara mutlak. Artinya alat yang tidak termasuk khurafat, bukan termasuk mengklaim ilmu gaib, ya kan? Alat yang bisa diterima secara nalar yang sehat. Maka dikatakan la yasu ayyukhtalafa fihi mutlaqan, enggak boleh diperselisihkan, enggak sah untuk dijadikan bahan perdebatan untuk menolak atau menerima. Bahkan ini harus diterima kalau memang dari alul khibra dengan alat yang mencukupi. Li'annahu ka'ilmil hisab, itu karena kan seperti ilmu hitung. Amma ayyun saba ila hadin nujum wal kawakib syai'un minal hawatis alal ard min mautin aw hayatin aw harbin aw silmin yakunu fil mustaqbal fahadha waladhi la shakka fi kadhibihi wa annahu dhalalun. Adapun dengan alat itu dinisbatkan kepada perbintangan dan bintang-bintang sesuatu berupa peristiwa-peristiwa yang terjadi di muka bumi berupa kematian, berupa kehidupan, Kalau muncul bintang ini akan mati si fulan, muncul bintang ini akan hidup si fulan, muncul bintang ini akan menjadi mara bahaya, muncul bintang ini akan adanya peperangan, bintang ini akan menjadi adanya perdamaian di masa depan nanti. Ini semuanya yang kita tidak ragu tentang kedustaannya, dan itu adalah sungguhnya sesat. Apa ya, ikhwah? Jadi diterima dalam perkara-perkara yang tidak termasuk khurafat, termasuk perkara-perkara mengklaim ilmu gaib. Ini ringkas dari kalamnya Syekh Muhammad Hamid Fiqi dalam menjelaskan kalam panjang di atas dari apa yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah ta'ala. Jadi alul ilm sebagaimana amanah yang dipikulkan oleh Allah kepada mereka, kewajibannya dalam memerinci apa yang perlu dirinci, bukan menyebutkan secara global sehingga tercampur antara yang batil dengan yang benar, tapi dirinci mana yang batil, mana yang benar. Inilah kewajiban yang dibebankan oleh Allah, dipikulkan di pundak-pundak mereka agar merinci mana yang diterima dalam agama dan mana yang ditolak, bukan malah dibalik atau dicampur aduk, sehingga tidak lagi bisa dipisahkan antara al-haq wal batil. Maka di sini kita mengetahui betapa besarnya jasanya ahlul ilm dalam membenahi akidahnya kaum muslimin dan meluruskan dan membolehkan mana yang dibolehkan, melarang mana yang dilarang, sehingga anak Bani Adam kembali kepada fitrahnya yang sudah pernah teracuni dengan ilmu-ilmu sihir, ya kan? Ini menunjukkan bahwasanya alam ini adalah benar-benar warasatul anbiya yang memiliki kedudukan yang tinggi jika mereka menjalani apa yang dibenarkan dalam syariat ini. Sebagaimana yang kita lewati dalam kitab kita ini sangat agung. Rincian perkara yang kadang banyak manusia yang tidak bisa membedakan antara ilmu perbintangan yang boleh dan ilmu perbintangan yang tidak dibolehkan. Nah kalau itu, bersyukurlah sebagai seorang hamba yang senantiasa hari demi hari mengetahui penjelasan yang benar dari kalamnya ahlul ilm. Karena kalau seorang tidak diikat dengan ahlul ilm, maka akan mengikuti jalan pikirannya. Kadang sudah tersesat jauh, tidak ada yang mengingatkan, tidak ada yang menyeretnya kepada jalan yang benar. Terima kasih, ini dulu kita cukupkan dan kita sambung di pertemuan yang datang. Walhamdulillahirabbil alamin. Faqtalu.